الله. تفضلوا حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita ulangi ya pembagian izin. Al-ismu, apa tanda-tanda isim? Fikri, takodam ya Fikri, takodam. Ah, tanda-tanda isim. Ah, kum Fikri kum. Ah, tanda-tanda isim. Hah? Apa? Apa tanda-tanda isim? Ajib, jawab, jangan tersenyum. Apa? Ini saya tanya tanda yang mana? Jelis-jelis. Qomdur Rahim. Tanda-tanda isim. Apa? Ada daunnya, ada akarnya. Ah, tanwin. Apa lagi? Dukhulul alif wal lam. Apa? Terus? Sudah, enggak usah disebutkan. Apa lagi? Huruful khafad, tanwin, dukhul alif wal lam, apa lagi? Ijlis, ijlis, Abdullah, kum, Abdullah. Ijlis. Ah, tanda-tanda isim. Coba sebutkan satu-satu. Apa? Khafad, apa itu khafad? Nasrata yang menggantikannya. Yang kedua, tanwin. Yang ketiga, masukkan alif lam. Yang keempat, huruf jar. Fadal. Nah, itu isim tandanya. Nah, sekarang pembagian isim. Ternyata isim tidak harus demikian keadaannya. Harus ada tanwin, khafad, masukkan alif lam, kemasukan huruf khafad. Karena kita ketahui isim ada dua kan, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, sekarang ada pembagian lagi. Al-ismu terbagi menjadi zahir dan domir. Zahir dan domir. Domir terbagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Muttasil, ada yang baris, ada yang mustatir. Mustatir, ada yang jawazan, ada yang wujuban. Ya, sekarang kita masuk satu persatu. Al-ismu. Isim. Zahirun. Al-ismu. Al-zahiru. Yaitu yang zahir. Huwa ma dalla ala musamma, yaitu yang menunjukkan terhadap sesuatu yang diberi nama. Menunjukkan apa-apa yang diberi nama. Contoh Muhammad, Hasan, daftar. Nah, ini namanya zahir. Paham ini dengan pengertian ini? Paham enggak? Setiap yang diberi nama, namanya zahir katanya. Nah, ruangan ini namanya apa? Hah? Ruangan ini namanya apa? Masjid. Masjid berarti zahir atau domir? Zahir. Nah, yang dipakai syahdan di atasnya, apa namanya? Kopiah, enggak ada dalam bahasa Arab kopiah. Apa namanya? Kolan suwa. Kolan suwa itu namanya sesuatu yang diberi nama kan? Itu dzahir. Domir huwa manaba'an dzahir. Kalau domir yaitu yang menggantikan dzahir. Ya, kita sudah tahu. Misalkan ini namanya kolan suwah. Diberi nama dengan kolan suwah. Namanya dzahir kan? Kalau kita tidak ingin menyebut kolan suwah, tapi dengan kata ganti. Kata gantinya apa? Hah? Kolan suwah kata gantinya apa? Huwa bahia. Kenapa huwa? Hiya. Muannas kan? Ada tamar butonya. Nah, hiya. Nah, hiya itu kan menggantikan kolan suwah. Ini namanya domir. Paham ya? Ya, prakteknya antum sudah paham. Jangan sampai bingung di pengertian. Nah. Contoh, ana, anta, huwa, hum. Atau dengan pengertian lain, ada yang mengatakan domir itu yaitu yang berkaitan dengan pembicara atau orang yang diajak bicara atau orang yang dibicarakan. Jadi yang namanya domir mesti kembalinya kepada pembicara. Saya, kami, atau yang diajak bicara. Kamu, engkau, kalian, atau yang dibicarakan. Dia, mereka. Mesti punya makna ke situ. Paham ya? Nah. Beda dengan zahir. Kalau zahir tidak ada. Muhammad ya Muhammad saja. Tidak ada kaitannya dengan saya, mereka. Yang ketiga, ad-domirul muttasil. Pembagian domir ada dua, muttasil dan munfasil. Muttasil adalah ma la yubtada'u bihi, yang tidak bisa diletakkan di depan. Tidak bisa didepankan domir tersebut. Mesti letaknya di belakang. Contoh, jalastu, katabtum. Bisa enggak ditaruh di depan? Hah? Enggak bisa. Kita ganti tu jalasa atau tu jalisun. Enggak bisa. Ini namanya mutasil. Mutasil itu artinya bersambung. Jadi domir ini mesti bersambung. Ya, letaknya di belakang. Yang keempat, ad-domirul munfasil. Domir munfasil huwa ma yubtada'u bihi, yang bisa diletakkan di depan, di awal kalimat. Jalasa, taruh di depannya huwa, bisa enggak? Huwa jalasa. Bisa. Tapi kalau hu jalasa, bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Hu jalasa. Bisa enggak? Bisa. Siapa yang bilang bisa? Hah? Abu Bakar? Enggak bisa. Nah. Namanya munfasil. Munfasil itu dalam bahasa Indonesianya berdiri sendiri. Mesti dia terpisah. Yang kelima, al-baris. Al-baris itu yang nampak. Huwa ma lahu suratun fil lafzi, yaitu yang punya gambar dalam lafadznya, punya bentuk. Kita bisa melihat langsung. Mithlu qara'tum. Mana yang disebut domir baris? Tum. Qara'tu. Qara'na. Nah. Dan ini juga bisa kita katakan domir mutasil. Dia di samping baris, dia juga mutasil. Ada juga mutasil itu yang mustatir. Yang tersembunyi. Ma laisa lahu suratun fil lafzi, yang tidak punya gambaran pada lafadznya. Tidak ada bentuknya secara lafadz. Mithlu kataba. Mana domirnya? enggak ada. Namanya mustatir. Tapi kita anggap ada. Apa takdirnya pada kataba? Huwa yaktubu uktub. Apa ini uktub ini? Anta. Al-ja'iz. Nah, mustatir ada dua. Ada yang ja'iz, ada yang wujuban. Ada yang wajib. Al-ja'iz. Ma yahullu mahallahu al-zahir. Yang bisa menempati kedudukannya isim zahir. Isim zahir bisa menempati kedudukan domir tersebut. Contohnya apa? Kataba. Ini terdapat di dalamnya domir apa? Huwa. Huwa bisa diganti dengan zahir enggak? Hah? Bisa diganti dengan zahir enggak? Bisa kan? Kataba Muhammadun. Muhammad dibuang saja sudah. Kataba sudah. Jadi kataba dalamnya ada huwa. Yaktubu huwa. Taktubu hiya. Nah, jadi yang jais itu kesimpulannya apa? Yaitu yang ditakdirkan padanya huwa terus hiya. Ini jais. Jadi kalau antum mengirab yaktubu berarti apa? Fi'lun mudhari'un marfu' ya. Nah, kemudian wal fa'il dhamir mustatir fihi jawazan atau wujuban? Jawazan takdiruhu huwa. Kalau yaktubu. Nah. Kalau yang wajib ma la yahullu mahallahu adh-dhahir. Yang tidak bisa ditempati oleh dhahir. Mislu aktubu. Saya menulis. Kira-kira kalau diganti dhahir apa ini? Bisa enggak? Saya menulis. Gantinya apa? Kalau dia menulis kan bisa digantikan. Dianya siapa? Muhammad. Tapi kalau saya menulis, apa gantinya? Enggak bisa kan? Nah itu namanya wujuban. Taktubu. Apa takdirnya di sini? Hah? Apa? Taktubu apa takdirnya? Anta. Naktubu apa takdirnya? Nahnu. Jadi kesimpulannya, kalau yang domir mustatir wujuban, yaitu yang ditakdirkan padanya anta, nahnu dan ana. Paham ya? Kalau ada fi'il amr takdirnya anta, berarti itu wujuban. Kalau ada fi'il mudhari' takdiruhu anta, wujuban. Tapi kalau takdirnya huwa, berarti apa? Kalau takdirnya huwa, berarti apa? Jawazan. Nah, coba sekarang mulai praktek. Zahaba. Ya Rab, Abaman Wahyudi. Aba Yazid. Al-fa'il. Wujuban apa jawazan? Wujuban. Sahih ya Bahar. Wujuban jawazan? Jawazan. Ya kalau antum takdirkan huwa hiya sudah di sana berarti jawazan. Kalau takdirnya anta, nahnu, ana berarti wujuban. Sekarang al-muzakkar wal mu'annas. Muzakkar dan mu'annas. Al-muzakkar huwa ma yadullu ala zakar. Yang menunjukkan zakar, yaitu laki-laki. Mithlu contohnya Muhammadun, waladun, daftarun, baitun. Sudah tahu semua artinya ya. Wal mu'annas ma yadullu ala unsa, yang menunjukkan perempuan. Mithlu Aisyah, Maryamu, Saburah. Ma mana Saburah? Papan tulis. Ya. Jadi isim itu ada dua, ada muzakkar, ada muannas. Kalau muzakkar menunjukkan laki-laki, imma secara kenyataannya memang berkelamin laki-laki, imma dianggap laki-laki. Ya, kayak baitun, rumah, laki-laki. Dianggap laki-laki. Kalau dicari ya enggak ada. Nah. Ya. Jadi cuma dianggap laki-laki. Anwa'ut ta'nits. Sekarang kita mengenal ta'nits. Ya, mu'anas itu bermacam-macam. Ini harus antum hafalkan. Yang pertama, makana 'alaman mu'annasan, yaitu yang digunakan sebagai alam mu'annas, sesuatu yang memang perempuan. Contoh, Fatimah, Maryamu, Zainabu. Nah, ini tidak ada tanda. Nah, ini kita mengetahui mu'annasnya bukan dengan tanda tamar buto, tapi karena memang ini nama untuk perempuan. Apalagi contohnya? Hah? Apalagi contohnya? Apa? Apalagi contohnya? Aisyah. Apalagi? Hamzah. Hamzah perempuan. Hah? Hamzah perempuan apa lagi? Hah? Perempuan. Enggak, ini nama yang memang untuk perempuan gitu loh. Ya, nama yang memang untuk perempuan. Jadi mencakup yang ada tamar butonya ataupun yang tidak ada tamar butonya. Apa tadi? Khadijah. Apa lagi? Zainab, Aminah. Apa lagi? Ya, jadi antum taunya itu muannas bukan dari tamar butonya, tapi dia digunakan sebagai nama untuk perempuan. Paham, ya? Seperti Su'ad. Su'ad itu perempuan. Kenapa? Karena digunakan untuk perempuan. Nah, yang kedua, ma fihi ta marbuta, yang di belakangnya ada ta marbutahnya. Nah, itu dihukumi mu'annas. Paham? Nah, kalau ini tidak harus nama seorang perempuan, tapi yang penting ada tamar butohnya, kita hukumi mu'annas. Contoh, madrasatun. Apa tanda mu'annasnya? Tamar butoh. Mimsahatun. Apa artinya ini mimsahah? Penghapus. Saburatun. Nah, yang ketiga, ma fihi alifut ta'nits al maksurah, yang padanya ada alif ta'nits maksurah. Ini alif maksurah tapi menunjukkan mu'annas. Contoh, sughra, kubra, yumna. Sughra, kubra, yumna. Ini di belakang itu alif, alif maksurah, tapi alif lit ta'nits. Taunya dari mana? Enaknya gini aja, mengikuti wazan fu'la. Ya, mengikuti wazan fu'la. Bisa nulisnya fu'la. Fa, ain, lam, asi, alif, bengkok belakangnya. Fu'la. Apalagi contoh yang lain yang ta'nits maksurah? Apa? Ukhra. Apalagi? Hubla. Apalagi? Hah? Husna. Apalagi? Hah? Ayo, mana lagi isimnya? Rifai. Apa? Yusro. Sudah, apa lagi? Apa? Ada ya Sarbini. Apa? Sudah Sugro. Contoh yang lain, contoh yang lain. Ikhwan. Abdurrahim. Uzma misalkan. Ma fihi alifut ta'nits al-mamdudah. Yang padanya ada alif ta'nits al-mamdudah. Al-mamdudah itu isim yang diakhiri dengan hamzah sebelumnya alif. Itu namanya isim mamdudah. Nah, ini dia diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah. Alifnya tersebut menunjukkan mu'annas. Contoh, sauda'u. Nah, lihat alif, ada alifnya kan? Baydo'u. Sofro'u. Gampangnya apa? Mengikuti wazan. Fa'la'u. Jadi, contoh yang lain apa? Hamro'u. Apalagi? Apalagi? Nah, nanti lagi. Yang di sini aja dulu. Sauda ini hitam untuk perempuan. Kalau untuk laki-lakinya apa? Aswad. Nah, berarti ini memang untuk perempuan. Bayubo untuk laki-lakinya apa? Abyaub. Sofro asfar. Makana yang kelima, makana muannatsan majaziyan. Muannats majazi. Dia dihukumi muannats. Contoh syamsun. Yadun. Ainun. Nafsun. Kalau pada anggota badan yang terdiri dari dua pasang, itu hukumnya mu'anas. Apalagi contohnya, rijlun. Terus ini apa? Udhunun. Ainun. Kalau ini? Ini apa ini? Hah? Anfun. Mu'anas bukan? Satu. Nah. Yang dua. Yang mu'anas. Nah. Alis. Jam'u taksir yang keenam. Jam'u taksir hukumnya mu'annas. Ya, jam'u taksir hukumnya mu'annas. Contoh, rusulun. Jadi kalau antum mau mengatakan ini para rasul, pakainya hadza atau hadhihi? Hadhihi. Anbiya'u. Apa mufradnya? Nabiyun. Masajidu. Masjidun. Nah, jadi jamak taksir hukumnya mu'annas. Nanti pakai hukum mu'annas. Yang ketujuh, al-huruf. Huruf-huruf itu hukumnya mu'annas. Al-huruf itu jamak. Mufradnya apa? Al-harfu. Ya. Jadi harf mufradnya huruf jamak. Contoh, ba, fa, fi, min, ila, inna. Ini kalau mau kita ganti ya pakai mu'annas. Yang kedelapan, asma'ul qura. Nama-nama tempat. Mislu contoh, Misra, Jakarta, Bandung. Apalagi Balikpapan. Nah, itu hukumnya mu'annas. Nah, ini harus dihafal. At-tamrin. Latihan. Udhkur anwa'at ta'nits mimma ya'ti. Sebutkan macam-macam ta'nits berikut ini. Nah, sebutkan alasan ta'nitsnya. Sudah hafal? Syahdan yang pertama. Alif ta'nits al-maqsurah, santa. Baqaratun, babakar. Tanda mu'anasnya mana, sebutkan. Naam, hamra'u, telkohar. Alif ta'nif, mamdudah. Apa mudakarnya? Ahmar. Asya'u. Apa Muhammad Asdar? Alif ta'nif, mamdudah. Asya'u. Yang jelas ini merupakan jamak dari syai'un, ya kan? Jamak taksir. Asya'u. Udunun, Abdullah. Al-Falwi. Rijlun. Abu Abdul Bar. Jamak taksir. Apa mufradnya? Apa mufradnya? Apa artinya dulu coba? Abu Abdul Bar apa artinya ini? Enggak, artinya apa dulu rijlun? Kaki. Nah, majazi. Maitatun. Aba Rifki. Tamar Butoh. Arubun. Salman. Narun. Bahar. Jannatun. Mukhlis. Ta. Marbutoh. Buyutun. Pemusa. Buyutun. Az-Zuhri. Apa? Jamak taksir. Ukhra Ahmad. Apa? Hasan. Ukhra. Zahid. Al-Butani. Apa? Anis maksura. Mengikuti wazan apa ini ukhra? Apa wazannya tadi? Fu'la. Mungkin kalau antum lihat ikut wazan fu'la, akhiri dengan alif ta'nis, yaitu tanda mu'anasnya. Surabaya. Hudhaifah. Tanda mu'anasnya apa? Tahu itu mu'anas. Nama tempat. Surabaya apa Surabaya? Surabaya. Anna. Syamsuddin. Huruf. Ayatun rifai. Apa? Nam. Tak marbutoh. Ahaditu. Aba Yazid. Mada? Ahaditsu Azhar. Nah, jamak taksir. Apa mufradnya? Hadis. Sama'un dal alim. Apa? Tak mamdudah. Bukan ini. Nah, majazi ya. Sama'un. Sama. Alif ta'nits mamdudah. Majazi. Nah, lewat dulu. Marfu'atul asma. Marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu'. Ya, antum sudah tahu tanda-tanda marfu. Jamak mudzakkar salim, tanda marfu'nya apa? Abdul Hamid. Alif. Yang belakang siapa itu? Sarbini. Wow. Al-Mutanna Abdul Hamid. Hasan. Ya. Tanda marfu. Ya. Fikri. Contoh musana dulu, contohnya apa? Belum belajar ini. Sudah. Naam, ikhwan. Alif. Nah, sekarang kalau antum sudah tahu tandanya, sekarang yang disebut atau yang hukumnya marfu' ada 7 dari isim. Al-marfu'atu sab'atun. Marfu'at itu ada 7. Yang hukumnya marfu' itu ada 7 macam. Wahia yang pertama al-fa'il. Fa'il hukumnya marfu'. Antum jangan sampai mengatakan fa'ilun wa huwa mansubun. Itu sudah khata' itu. Belum dilanjutkan sudah salah dulu. Naibul fa'il. Yang kedua, naibul fa'il. Al-mubtada. Yang ketiga, mubtada. Khabarul mubtada. Ini yang keempat. Ismu kana wa akhwatiha. Isim kana dan saudari-saudarinya. Khabaru inna wa akhwatiha. Khabar inna dan saudari-saudarinya. At-tabi' lil marfu'. Pengikut marfu' yaitu na'at, ataf, badal dan taukid. Nah, nanti ada pembahasannya masing-masing. Ya. Nah, jadi kalau antum ketemu 7 perkara ini, maka dia hukumnya marfu'. Jangan sampai antum katakan majrur, majzum. Ya. Nah, jadi ada 2 hafalan besok. Yang pertama tanda-tanda mu'annas, yang kedua macam-macam marfu antum hafalkan. InsyaAllah kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-fa'il, pada kesempatan berikutnya. Tafadhalu hafizakum.